Ibrani, Hondongam, Appa. Ia dak liupi sule lako temu indopak dandian napuang Allah Ta'ala lame beeng kamalupeam. Yang tuan napa halung kuak majaga, dan adeng kuak tau lambi ya to'o. Aka puhang kiak dukak dipesan ni indoka heba katilal lasam, umba susi puha dipesan nia nene tetapu nene. Mayan napuhan ditulasam, sapo tak deng gunana lako kalena, aka tappa nana hingi tak dinaku na katappai. Sapo anggang kita to matappa lama lo si dini indo kamaluweam. Sapo lako ya to tak matappa, tak ya lama lana si din, umba susi puha na tulak puang Allah Ta'ala na wa. Kiaha lambik mak pinda ku uwa, tak ya laku padai landak lako indo peluwean laku beem. Mak kada susi puang Allah Ta'ala, mayan nasi lolem milangi solalino indo peluweam. Akadenti suha ilan batakara debata diona indo Allah kapitunna nawa. Allah kapitunna naungi toho puang Allah Ta'ala akadadiasa mipak padadinna. Anilan indo batakara debata ditula ingena nawa. Taya laku padai, landak laku indo peluwean laku beem. Indo to mendiolo hingi indo kaheba katilal lasam, taya lambi indo peluweam, akata'ai manuhu laku puang Allah Ta'ala. Sapu awani na dempi tau lamalo si din indo kamaluweam lana beem puang Allah Ta'ala. Aka inna puha na pak tantum puang Allah Ta'ala alo sengak lana ngehu patah untahima indo kamaluweam indo diwaam inde alo temo. Mahatuk tau na lesuk na Musa mani na tulai puang Allah Ta'ala ka kahaya to'o na palombun to mahaja Daud. Yantu indo ditulai ngena nawa. Maka uhingi kuak kadanna puang Allah Ta'ala inde alo temo. Daungkah kaulua. Inde kamalupean ditulak temo, taya indo nasi din nene totapu nene, indo nana bawa Yosua lako lembana Kanaan. Aka maka laya diwaam, manasa na tau lana tulak pole puang Allah Ta'ala diona indo Allah senga. Dadi, dempi kamalupea la dibe enu makna puang Allah Ta'ala, umba susi puang Allah Ta'ala, meluwe lan nalo kapitunna. Aka menna-menna puhaun tahima indo kamalupea na dandi puang Allah Ta'ala, tau ia to oto homelube, aka puhan pengkahanganna, umba susi na pogau puang Allah Ta'ala, tapa na puha pengkahanganna. Yang tuan nalapa halun nak tapi liu lalanna, anna malaki au lambi indo kamaluwean na dandi puang Allah Ta'ala, aka mase manii dengkiak mehonno, kahana tak manu tongan lako puang Allah Ta'ala, susi indo nene to tapu nene. Aka batakadanna puang Allah Ta'ala, batakada tubo, anna ponno kuasa, patahan puhaya analapak dan patahan patomali, akau losa sule tama tambu ana penawa. Ana umpahesa sule tama pikihanna ana lalam penawanna hupatau. Ingganda-ingganda siailan indelino, tak demalala tibuni diolona puang Allah Ta'ala. Aka ingganda-ingganda sia, tandan nasam, ana makalesok diolona. Ana lapahalu tatula'a, ana ta'aku ingganda pak pagusanta diolona. Dadi, demi sando to tak to handam matande to puha tinanda langan nolona puang Allah Ta'ala ya bosuhuga. Puang Yesus untoo anak na puang Allah Ta'ala diwaam. Yang tuan ala pahalung kiak laton tali umanonton nung katapai indo to puha tak akui. Aka inde sando to tak tak malah tala nesan indo kamalaman tak. Aka wana demi duka usik dininggan na hupan napak sandasam. Anggan nalak tak aka tak ya demma dosa. Yang tuan nala pahalung kia tak mahe anna malaja, lek bala ko olona kosang kahajaan na puang Allah Ta'ala to sanda mamase. Lalako kia olona, anna malana pamuloi kia solana kamasei, kita pahaluan nonna pak kamasena.